الحمد لله، الحمد لله الذي أنزل القرآن تبيانا لكل شيء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وبحمده إحسانا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Salam juga Allah Subhanahu wa taala, salawat salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu meja disiapkan, kita membaca sedikit tentang pengenalan dari kitab ini, At-Ta'rifu bi Risalati Usul Sunnah lil Mu'aydi. Pengenalan tentang risalah usul sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Humaydi. Usul, jam'u usul aslif. Usul itu jamak atau bentuk plural dari aslun. Apa itu aslun? Al-aslu huwa alladhi yubna 'alaihi ghayruh. Definisi ini sudah saya hafal sejak tahun 90 ya, karena itu merupakan definisi dari usul fikih. Aslun huwa ma yubna 'alaihi ghayruh. Itu sesuatu yang lainnya dibangun di atasnya. Sesuatu yang lainnya dibangun di atasnya. Ya. Kalau bahasa ringkasnya fondasi, dasar, ya. Kalau aslu syajarah berarti dia akarnya. Ya, maksudnya. Ya, kalau aslu syajarah berarti dia adalah akarnya. Tekan. Baik. Saya tampil bawah. Aslul jidar asasuhul lati yubna alaih. Aslul jidar, jidar itu adalah, bukan jidar bahasa Sunda ya. Kalau jidar bahasa Sunda artinya apa? Mistaroh pada bahasa Arabnya. Mistar ya. Jadi kalau aslul jidar itu, jidar itu kalau bahasa Arab artinya adalah dinding ya. Jadi aslul jidar asasuh yaitu pondasinya. Jadi akhirnya mereka jadi overthink. Wah lagi tidak. Siapa lagi ya? Sebentar. As-sunnatu tashmulu ma ja'a bihi Rasulullah alaihi salatu wasalam min aqwalin wa af'alin wa i'tiqadatin wa taqdirat. Sunnah itu adalah mencakup semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan, perbuatan, keyakinan dan persetujuan. Ya, taqdirat itu bisa diartikan sebagai persetujuan. Maksudnya adalah ketika ada sahabat melakukan sesuatu, Rasulullah SAW ada di situ dan beliau hanya diam saja. Seperti ketika para sahabat makan dhaf. Ya. Tapi dhaf tidak sama dengan biawak. Ya, kenapa? Biawak itu haram. Dhaf itu halal. Wa najidu 'inda al-fuqaha al-wajib wa sunnah. Nah, kemudian jadi kalau tadi yang pertama, sunnah menurut definisi al-hadith. Yang kedua, menurut ahli fiqih ada wajib, ada sunnah. Sunnah itu adalah apa? Yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan maka kehilangan banyak keutamaan, tapi tidak dosa. Ya. Wa yaquluna al-wajib wa yajib fi'luh. Ahli fiqih mengatakan wajib itu adalah yang wajib dilakukan. As-sunnatu wa ma yastahibbu fi'luhu wa la yajib. Adapun sunnah itu yang lebih suka untuk dilakukan tapi tidak wajib. Walaqad sunnah ausah. Tapi kemudian lafaz sunnah itu lebih lebih luas lagi. Dari akhirnya sekedar apa? Sekedar yang definisi al-hadis dengan definisi dari ahli fikih. Kalau kita melihat sunnah jika dalam arti yang luas, maka itu artinya adalah akidah. Ya, artinya adalah akidah. Makanya usul sunnah di sini adalah dasar-dasar akidah. Kenapa disebut as-sunnah akidah itu? Karena yang namanya akidah itu harus yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tidak boleh berdasarkan ijtihad masing-masing. Makanya tidak boleh kita kemudian menamakan asmal husna semau kita, mensifati Allah Subhanahu wa taala semau kita, mentakwilkan ayat-ayat semau kita. Harus apa? Harus ada sunnahnya. Makanya akidah sebut as-sunnah. Kenapa? Karena harus ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-kalimatu allati jama'aha al-Imam Humaydi kullaha tata'allaqu bima ya'taqidu al-muslimu wa yadilu bihi li rabbih fil qada'i wal qadari wal iman was sahabati wal qur'ani wa ru'yatullah wa ru'yatillahi yawm al-qiyamah wa sifatih. Kata-kata yang dikumpulkan oleh Imam Humaydi di dalam kitab ini semuanya berhubungan dengan keyakinan seorang muslim dan dengan keyakinan seorang muslim kepada Tuhannya. Dalam apa saja? Dalam qada dan qadar. Qada itu artinya apa? Qada dan qadar. Kenapa ada qada dan qadar tapi kemudian di dalam hadisnya wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri, tidak seperti qada. Karena kalau qadar itu sudah mencakup qada. Qada adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dituliskan oleh siapa? Al-Qalam. Nah, kemudian qadar ketika sudah terjadi itulah qadar. Yang disebut dengan takdir. Ya, tidak ada takdir sebelum terjadi. Kalau terjadi adalah qada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian pengertian dari qada dan qadar. Dan semuanya berhubungan. Kalau sudah ada qadar berarti sudah tercatat. Ya. Kemudian berhubungan iman, sahabat, Al-Qur'an, melihat Allah pada hari kiamat dan berhubungan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masalah sifat-sifat ini banyak yang tersesat. Baik antara yang meniadakan atau yang menakwilkan atau yang menyerupakan. Ya. Jadi di antara kelompok yang tersesat dari sifat Allah adalah pertama yang meniadakan sama sekali atau meniadakan sebagian. Itu satu kelompok. Kemudian yang menakwilkan. Menakwilkan tanpa apa? Tanpa ada petunjuk dari Rasulullah SAW. Kemudian ketiga adalah yang menetapkan tapi menyerupakan dengan makhluk. Adapun Ahlus Sunnah Jamaah menetapkan tapi tidak menyerupakan dan tidak membayangkan dan tidak mempertanyakan. Ya, yakin Allah punya tangan secara hakikat. Namun kaifiahnya, bagaimananya itu adalah hanya Allah yang tahu. Ya. Tafwidnya adalah tafwid kaifiah. Ya, bukan tafwid sifat. Beda. Di mana bedanya? Wah, nantilah pembahasannya itu terlalu panjang. Wa hadhihi al-umur allati dzakarahu al-mu'allif wa istadalla laha hiya usulun tabtani 'alaihi al-a'mal. Tanbani 'alaihi al-a'mal. Perkara-perkara yang disebutkan oleh penulis yaitu Imam Humaydi rahimahullah taala dan dijadikan dalil padanya merupakan dasar-dasar yang merupakan atau dasar-dasar di mana amal-amal itu dibuat di atasnya. Jadi akidah itu ibaratnya apa? Ibaratnya adalah wadah. Adalah tempat. Adapun amal-amal itu ada isinya. Jika orang beramal tidak ada tempatnya, kemana perginya? Hilang. ya. Atau wadahnya rusak, bolong, merembes. Seperti apa? Seperti kalau orang riya, berarti wadahnya bolong, amalnya hilang. Kalau orang syirik, ya sudah sama apa lagi, syirik akbar, tidak ada wadahnya, amalnya sia-sia semua. Ya. Makanya apa? Disebutkan akidah itu dibangun di atasnya amal-amal. Tanpa ada akidah, amalan semua sia-sia. Fa'aqada al-imam al-qadari yabni al-mar'u 'alaiha taslima lillahi subhanahu wa ta'ala fi qada'i qadari. Wa yabni 'alaiha al-ijtihada fi al-'amal as-salih. Akidah iman kepada qadar, dengan akidah iman kepada qadar, maka seseorang membangun di atas akidah tersebut adalah apa? Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bukan artinya apa? Bukan artinya kemudian menyerah dari awal. Bukan. Ketika terjadi, maka dia berserah kepada Allah. Kenapa? Meyakini dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Tentang apa? Menyerah dirinya. Tentang qadha dan qadarnya. Kemudian, dengan beriman kepada qadha dan qadar, maka dia membangun di atasnya adalah bersungguh-sungguh dalam beramal soleh. Kenapa? Karena dia tidak tahu akhirnya akan seperti apa. Wa kaunu wa kadzalika kaunuhu ya'taqidu 'ala al-imana qaulun wa 'amalun yakunu hasan 'ala al-'amal. Demikian juga ketika seorang beriman bahwa iman itu adalah perkataan dan perbuatan, maka itu menjadi pendorong baginya untuk beramal. Wa kadzalika al-'aqidatu fi sahabatil qiram yanbani 'alaihi tarahhumu tarahuma alaihim wa taraddiya anhum wal akhda minhum. Demikian juga akidah terhadap sahabat yang mulia, dengan akidah itu maka dia kemudian apa, mendoakan rahmat bagi para sahabat, mendoakan keridhaan bagi para sahabat, dan kemudian mengambil ilmu dari para sahabat, bukan malah mencaci maki seperti Syiah Rafidhah. Wakadzalika al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi yanbani 'alaihi ta'dhimullahi ta'dhimullahi wal imanu bi asma'i wa sifatihi wal 'amal as-salih wa du'a'illahi wa ta'abbud lahu bima yaqtadhihi asma'uhu wa sifatuhu wa li hadha sumiyat usulus sunnah. Demikian juga dengan beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa? Maka dia kemudian akan mengagungkan Allah. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah sifat-sifat yang sempurna semua. Ya. Dan kemudian dia beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Ini otomatis orang tidak akan mengagungkan Allah kecuali karena beriman. Ya. Kemudian dengan itu kemudian dia beramal saleh. Berdoa kepada Allah, kenapa? Karena dengan sifat-sifatnya dan sifat Allah ada apa? Mengampuni dosa. Sifat Allah adalah rahmat. Sifat Allah yang terakhir juga adalah apa? Mengabulkan doa-doa. Ya, maka dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tuntutan dari nama-nama dan sifatnya. Ya, data sifat adalah al-ilah atau ma'luh, nama-nama Allah. Artinya apa? Yang berhak untuk disembah atau diibadahi. Oleh karena itu, kitab ini disebut sebagai usulus sunnah. Dasar-dasar as-sunnah. Dasar-dasar akidah atau dasar-dasar perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dasar-dasar persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi memberikan satu petuah kepada kita semuanya. Wa 'ala thullabil 'ilmi ayastash'iru annahum fi 'ibadatin لأن تعلم العلم من أفضل تعلم العلم من أفضل القربات وأن يستشعر المتعبة للنبي صلى الله عليه وسلم. Seorang penuntut ilmu, seorang pencari ilmu hendaknya merasakan apa? Merasakan bahwa dia ketika menuntut ilmu sedang berada dalam ibadah. Ya, kenapa? Karena mempelajari satu ilmu itu termasuk ibadah yang paling utama. Ingat bahwa ayat yang pertama turun itu apa? iqra. Disuruh belajar kita. Disuruh baca. Ya. Tentu di iqra di sini bukan baca komik ya. Ya, zaman dulu belum, jangankan komik, orang yang paling baca tulisannya masih sedikit. Ya. Bukan juga disuruh baca huruf-huruf hieroglifik yang di piramid, bukan itu. Ya. Tapi baca yang bismirabbik dengan nama Rabbmu. Artinya yang menjadikan ibadah bacaannya. Dan harusnya seorang pencari ilmu atau para pencari ilmu merasakan bahwa dirinya sedang mengikuti jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi mencari ilmu? Iya. Buktinya apa? Buktinya ketika Jibril Alaihissalam tidak datang dalam beberapa saat, beliau merasa kebingungan. Ya. Sampai apa? Ada ayatnya. Ya. Seperti itu. Wa yu'aru ayra'u al-ikhlasa lillah. Nah, kemudian hendaklah memerhatikan, memelihara keikhlasan di dalam mencari ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di anna al-ibadata la tasihhu wa la takunu nafi'atan illa idza tawaffara fihi syartan. Karena yang namanya ibadah itu tidak sah dan tidak bermanfaat jika memenuhi dua syarat. Yang pertama, an takuna khalisatan liwajhillahi taala. Hendaknya ibadah itu ikhlas bagi Allah Subhanahu wa taala. Atsani an takuna muwafiqatan li hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ada dalilnya. Intinya itu sebenarnya. Kenapa? Kalau tidak ada dalil berarti tidak ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dua ini harus ada, salah satunya tidak ada, maka ibadahnya batil. Wa ayas'alu rabbahum ayyarzuqahum al-'ilma an-nafi'a. Nah, ini juga penting. Seorang atau para penuntut ilmu hendaknya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikannya ilmu manfaat. Jangan sampai otak kita, memori kita dipenuhi informasi-informasi ilmu-ilmu yang tidak berguna. Contoh, ya, menghafal nama-nama orang-orang yang tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Klub bola, transfer pemain, harganya berapa, ketika ditanya siapakah nama anak-anak Rasulullah SAW, langsung terkunci, gak bisa jawab, taunya Fatimah saja, bahkan kadang-kadang jawab Aisyah, namun telah tinggal. Ya. Ketika disebutkan bahwa Rasulullah SAW punya anak dari yang bukan istrinya, terkejut, kok? Masa? Ada terkejut tidak? Rasulullah punya anak bukan dari istrinya. Ada terkejut tidak? Kalau terkejut berarti kurang jauh belajarnya. Ya. Ada tidak? Siapa namanya? Ibrahim. Dari siapa itu? Dari budak yang hadiah dari Mesir. Makanya Maria al-Qibti ya. Orang Qibti. Qibti itu adalah penduduk asli Mesir. Ya. Kalau sekarang sebutnya Koptik. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, ya. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan hasana wa shifaa'an kulli daa' wa 'amalan mutaqabbala, ya. Atau apa namanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman tanfa'uni bih. Ya, seperti itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selalu. Li'annahu rizqun. Karena ilmu bermanfaat itu adalah rezeki. Yarzuqullahu may yasha' min 'ibadihi, mana Allah berikan kepada yang Allah kehendaki dan hamba-hambanya. Kita ikhwati fillah. Jangan pernah merasa jumawa kalau kita sudah bisa baca kitab berarti kita bisa mendapatkan ilmu bermanfaat. Tidak. Tidak jadi jaminan. Dapat informasi? Iya. Ilmu manfaat belum tentu. Kenapa? Lihat dalam kesadaran kita, apakah yang kita baca itu berpengaruh kepada ibadah kita? Jika tidak, maka itu hanya dapat informasi, bukan dapat ilmu manfaat. Kenapa? Namanya ilmu manfaat mendatangkan amal. Ya, mendatangkan hidayah. Wallahu a'lam. Wa qad amarallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayas'aluhu az-ziyadata min al-'ilmi. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa qur rabbi zidni ilma," dan katakanlah, "Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku." Nabi padahal ya, manusia terbaik, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Minta tambahan ilmu. Terus kita yang akhir hidup kita belum tentu seperti apa? Merasa jumawa dengan hanya sudah ikut kajian saya sini tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasya wa kalla. Ya. Jangan-jangan itu istidrajil Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Wa 'ala talib al-'ilmi kadzalika ay yuhdhira dhihnahu. Seorang penuntut ilmu hendaklah menghadirkan pikirannya, konsentrasi di dalam belajar. Wa yakunu 'indahu intibahun intibahan yusajjilu al-fawaid. Hendaklah dia perhatian dan menulis faedah-faedah. Jangan, kalau kata Ustaz Blazen, jangan jiping. Apa itu jiping? Ngaji kuping. Bawa kitab tidak, bawa catatan tidak. Datang di sana hanya sekedar, kemudian alhamdulillah bisa ikut kajian, update status, setelah itu ditanya apa faedahnya? Anu. Ya. Kita bukan generasi sahabat yang ketika Rasulullah SAW berkhutbah langsung hafal. Para sahabat iya seperti itu. Imam Syafi'i iya seperti itu. Kita, mata kita sudah maksiat di mana-mana. Asal keluar dari masjid sudah maksiat. Ya, asal kita keluar dari kamar kita sudah maksiat. Asal pegang HP saja sudah banyak maksiat. Yang semuanya itu melemahkan hafalan kita kepada pada ilmu syar'i. Wa yaqra'u ad-darsa min al-kitab qabla an ya'tiya wa yaqra'uhu ba'da dhalik. Nah ini. Sebelum datang ke kajian baca dulu kitabnya. Setelah pulang baca lagi. Ya. Wa yata'awanu ma huwa ma'ihwani, dan kemudian saling bekerja sama dengan temannya. Jangan egois. Jangan, wah si itu manusianya lambat. Mau apa namanya? Mau pinjam catatan saya, sorry ya. Pulang duluan dia. Kita makan-makan dulu. Enggak, saya ada urusan apa? Bukan ada urusan, takut dipinjam catatannya. Padahal kalau catatannya dipinjamkan, kemudian ditulis, ternyata dihafal oleh yang menulisnya tersebut, diajarkan kepada anak-anaknya, kepada tangganya, berapa kali lipat pahala yang didapatkan. Ya? Tapi hanya karena pelit, dia sudah menutup kebaikan untuk dirinya sendiri sebelum orang lain. Ya. Salinglah membantu dalam mencari ilmu. Wa alaihi ayas'ala amma ashkala alaihi su'alun irtishad dan su'alun ta'amud. Nah, jika ada yang tidak paham, hendaklah dia menanyakan, bertanya dengan pertanyaan istirsyad. Apa itu istirsyad? Minta petunjuk. Memang orang tidak tahu. Ya. Bukan pertanyaan yang ngeyel. Ngeyel itu pertanyaan yang dia itu sudah tahu jawabannya tapi ingin mendebat. Kata Anu namanya. Tapi kata Ustaz Anu, kalau saya ikut demikian, saya jawabnya begini saja. Terus kenapa tanya saya? Kan udah tahu Ustaz Anu. Saya ingin tahu yang lain. Baik, berarti hanya mau membenturkan sambil silakan pulang. Begitu kan langsung. Ya. Membenturkan pendapat satu ustaz-ustaz yang lain. Itu tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Dalam sadar majelis itu tidak beradab. Kalau mau itu bukan dalam majelis tapi secara personal. Ya. Karena tidak apa namanya tidak lepas dari tujuan menjatuhkan salah satunya. Ya, seperti itu. Kalaupun mau bertanya, jangan sebutkan nama. Ada seorang berpendapat, nah seperti itu boleh ya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun," tanyakanlah kepada yang tahu jika engkau tidak tahu. "Amma idza kana al-maqsudu ta'annuta aw ida' al-mas'uli aw iqa'ahu fil haraji aw ayudhhira nafsahu bir riya'i fa hadha mahmud." Adapun jika maksudnya adalah ta'annut, ya ngeyelan, atau untuk menyakiti orang yang ditanya, atau menjatuhkannya ke dalam kesusahan atau untuk menampakkan dirinya bahwasanya dia tahu, maka ini tidak boleh. Bertanya hal-hal yang di luar maudhu, ya, yang orang saja belum tahu. Oh, dia tahu ditanya hal itu tersebut. Contohnya, ya, baru belajar apa namanya dalam ilmu hadis, baru saja belajar tentang apa, tentang definisi hadis sahih. Ada yang tanya, saya tanya, Ustaz. Jadi kalau ilal hadis itu seperti apa? Tahu gak ilal hadis? Cacat, ya. Definisinya bagaimana? Kan? Ya. Nah, itu orang baru aja belajar apa? Definisi hadis sahih, langsung tanya ilal hadis. Di awal pertemuan, itu namanya ta'annud atau ingin menampakkan aku sudah tahu. Kalau sudah tahu ngapain belajar ya? Harusnya dia ngajar kan gitu. Ya. Ada demikian, ada sebenarnya bukan dia tahu, bukan dia sudah tahu, cuma apa? Dia browsing gitu kan, wah tanyakan yang kira-kira ini bakal menyusahkan orang yang jawabnya. Padahal kalau saya dapat pertanyaan susah itu mudah bagi saya bilang saya tidak tahu, alam dan saya tidak tanggung jawab. Daripada saya menjawab, ada tanggung jawabnya kan? Tapi kalau saya menjawab, kita tidak menjawab, saya katakan tidak tahu, apa tanggung jawab saya? Tidak ada, karena masih tidak tahu apa coba. Ya. Jawaban yang paling menenangkan itu, tidak tahu itu. Walam yasrahillahu ta'ala su'ala an fardiyati lam taqa. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengajarkan untuk menanyakan perkara-perkara yang belum terjadi. Ya. Fardiyat itu misalnya, itu fardiyat namanya. Seandainya, itu fardiyat namanya. Ya. Seandainya saya ketemu dengan anak raja jin, bolehkah saya menikahinya? Saya katanya dulu, jin yang mana? Jin Ciamplas? Ya. Nah, itu pertanyaan yang belum terjadi. Saya perlu tanyakan. Ya. Lima contoh berarti kalau harajin atau masyaqqah. Kenapa? Karena pertanyaan seperti itu akan menyebabkan kesusahan dan kesulitan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum." Jangan banyak pertanyaan tentang satu tentang banyak perkara. Kenapa? Jika kemudian kalian tahu malah jadi susah. Contoh apa? Contoh Bani Israel dalam kisah Baqarah. Antad bahu Baqarah, sembelihlah sapi betina. Kemudian saking kurang ajarnya orang Yahudi itu mengatakan, atatakhidunah zuwa, engkau jadi menganggap kami main-main ya katanya. Gitu. Itu kurang ajar. Kenapa? Yang bicara siapa? Nabi SAW, Nabi Musa dengan apa? Dengan kuat seperti itu masih sabar menghadapinya. Coba kau ngomongin ke saya, udah stop telenya. Kenapa? Ya. Wahyu dari Allah dibilang seperti itu. Atatakhiduna huzwa? Apa kau akan menjadikan kami main-main, kata dia. Tapi Nabi Musa dengan sabar menjawab apa? Qala apa? Surat Al-Baqarah. Ana a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, seperti itu. Subhanallah. Baik. Kita lanjutkan kepada biografi Imam Humaydi. Imam Humaydi adalah Abdullah ibn Zubair ibn Isa ibn Ubaidillah ibn Usamah ibn Abdullah ibn Hamid ibn Zuhair ibn Al-Harith ibn Asad ibn Abi Uzza. Berarti masih Quraisy. Ya. Wa qila jadduhu huwa Isa ibn Abdullah ibn Zubair ibn Ubaidillah ibn Humaydi. Katanya itu kakeknya adalah Isa ibnu Abdullah ibnu Zubair ibnu Ubaidillah ibnu Humaid, dan Humaidi adalah al-Imam al-Hafidh al-Faqih. Ini kalau diterjemahkan susah ya. Hafidh itu kalau dalam hadis itu artinya sudah hafal 100.000 hadis ke atas. Itu aja lah. Ya. Al-Faqih, ahli fiqih, Syekhul Haram, merupakan syekh di tanah haram ya, di Mekah. Abu Bakar al-Qurshi, orang Quraisy. Al-Asadi dari suku Asad, Al-Humaydi dari keluarga Humayd, Al-Makki tinggal di Mekah, Sahibul Musnad, penulis kitab Musnad Al-Humaydi. Saya sendiri belum pernah melihat. Ya. Haddatha'an. Haddatha'an artinya adalah berguru kepada. Ya. Siapa saja gurunya? Ibrahim ibn Sa'ad, Fudail ibn Iyad, Sufyan ibn Uyainah, dan paling beliau banyak meriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah ini. Kemudian Al-Walid ibn Muslim, Umar ibn Muawiyah, Waqi', Waqi' juga salah satu gurunya Imam Asy-Syafi'i, ya. Dan Wasyah dan kepada Syafi'i juga. Walaysa huwa bil mukatsir walakinahu jalalatun fil Islam. Beliau tidak banyak meriwayatkan tapi punya keutamaan Islam. Ya. Karena beliau tidak konsen di dalam hadis. Ya, tidak seperti Imam Ahmad. Bukan berarti tidak hafal hadis. Sebagai Imam Syafi'i kan musnadnya juga tipis, musnad Syafi'i ini segini. Bukan berarti beliau tidak banyak hafal banyak hadis, bukan. Beliau tidak konsen di situ. Ya. Kalau tidak banyak hafal hadis tidak mungkin jadi al-um itu. Ya, tidak mungkin jadi ahli salah. Tidak mungkin jadi imam mazhab. Ya, kalau orang mengatakan Imam Syafi'i tidak banyak hafal hadis, kok keplakin bagi bekiah gitu ya. Nah, kemudian muridnya siapa? Haddatha anhu, yang belajar darinya pertama Imam Bukhari, lihat. Imam Az-Zihri, Salma ibn Shabib, Ya'qub ibn Afisawi, Abu Zar'ah Ar-Razi, Bishr ibn Musa, Abu Hatim, Ya'qub ibn Shaybah, Abu Bakar Muhammad ibn Idris, Al-Makki, Warraqahu, wa khalaqa siwahum, dan banyak lagi. Ya. Tapi yang jelas ini Imam Bukhari. Ya. Subhanallah. Berarti bukan orang sembarangan. Gurunya Imam Syafi'i, muridnya Imam Bukhari. Ya. Nah, Imam Ahmad sampai mengatakan, Al-Humaydi 'indana imam. Humaydi ini imam bagi kami. Yang mengakui siapa? Imam Ahmad. Sama-sama murid Imam Syafi'i. Ya. Wa Abu Hatim, salah seorang perawi hadis, ya, karena riwayat Abu Hatim. Asbatan nasu fi ibni Uyainah al-Humaydi wa huwa ra'isu ashabi ibni Uyainah wa huwa thiqatul imam. Orang-orang menetapkan bahwa murid terbaik Ibnu Sufyan Uyainah adalah Ibnu Al-Humaydi. Beliau adalah pemuka atau tokoh murid-muridnya Sufyan Uyainah, dia merupakan thiqah dan imam. Kemudian Yaqub Al-Fisawi mengatakan, Haddatsana Al-Humaydi wa mamalaqatu an suhul Islami wa ahlihi minhu. Al-Humaydi itu mengajarkan kepada kami, dan aku tidak pernah melihat orang yang lebih menasihati Islam dan umat Islam daripada Imam Humaydi. Ya. Kemudian Muhammad bin Ishaq Al-Marazi mengatakan, Sami'tu Ishaq bin Ruhawi yaqulu al-imatu bi zamanin Asy-Syafi'i wa Humaydi wa Abu Ubaid. Jadi Abu Ishaq Al-Ruhawi, Ishaq Al-Wahawi mengatakan, imam-imam di masa kami itu Imam Syafi'i, Imam Humaydi, dan Abu Ubaid. Kemudian Ali bin Khalaf mengatakan, aku mendengar Al-Humaydi berkata, Madumtu bil Hijaz wa Ahmad bin Hanbal bil Iraq wa Ishaq bil Khurasan la yaghlibuna ahadun. Selama aku masih hidup di Hijaz, bukan hidupnya di Mekah. Dan Ahmad masih hidup di Iraq, kemudian Ishaq bin Ruhawi hidup di Khurasan, maka tidak ada yang mengalahkan kami. Maksudnya apa? Sunnah akan tetap tegak. Kenapa? Karena ini tiga penegak pembela sunnah. Ada di tiga daerah-daerah, kantong-kantong agama. Ya. Kemudian Abu Abbas As-Siraj mengatakan, aku mendengar Muhammad Ibn Ismail. Siapa Muhammad Ibn Ismail di sini? Imam Bukhari. Ya. Aku mengatakan, Muhammad Ismail mengatakan, Al-Humaydi imamun fil hadith. Imam Humaydi itu imam fil hadis. Dia mengatakan siapa? Imam Bukhari. Ya. Imam Bukhari mengatakan Imam Humaydi sebagai imam fil hadis, berarti apa? Itu pengakuan yang subhanallah. Padahal Imam Bukhari itu orang yang mutasyadid di dalam mengambil hadis riwayat. Ya, mutasyadid beliau itu. Ya, lebih syadid daripada Imam Muslim. Ya. Kemudian Muhammad bin Sa'ad mengatakan, Abdullah bin Zubair al-Asadi al-Humaydi min Bani Asad, dari keturunan Bani Asad, Ibnu Abdul Uzza Ibnu Qusay. Berarti masih ada segaris dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan Qusay. Beliau adalah murid Ibnu Uyainah dan perawinya. Wafat di Mekah 216 Hijriah. Beliau ada thiqah, banyak hadisnya. Demikian juga Imam Bukhari mengatakan di dalam tarikh meninggalnya Imam Haidi. Dan selain mereka berdua mengatakan, beliau wafat tahun 220 Hijriah. Jadi ada perbedaan antara 219 atau 220 wafatnya. Wa rawa lahu Muslimun fi muqaddimati kitabih wa Ibnu Majah fi tafsir wal Baqul. Jadi bahkan Imam Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya juga meriwayatkan dari Al-Maidi dalam kitab-kitab hadis mereka. Subhanallah. Jadi ini bukan orang sembarangan yang kita baca. Insyaallah kita lanjutkan sebagai mantan dari sulusan ini setelah isya. Wallahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ad. Kita sekarang masuk kepada mantan sulusunnah Imam Haidi. Qala al-mu'allifu haddathana Bishr ibn Musa qala haddathana al-Humaydi qala السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن ذلك كله قضاء من الله. Berkata kepada kami Bishr ibn Musa, ia berkata kepada kami Al-Humaydi, ia berkata, sunnah menurut kami adalah seseorang beriman kepada qadar, baik dan buruknya, manis dan pahitnya, dan hendaknya dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya itu bukan salah sasaran, dan apa yang tidak mengenainya maka apa yang tidak atau bukan untuknya maka tidak akan mengenainya, dan semua itu merupakan qadha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat syarahnya dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi hafizhahullah ta'ala. Qawluhu haddatsana Bishr ibn Musa. Ar-risalah rawaha Bishr ibn Musa. Risalah ini, jadi usul sunnah ini diriwayatkan oleh Bishr ibn Musa, merupakan salah satu murid dari Imam Al-Humaydi. Namanya adalah Bishr ibn Musa ibn Salih ibn Syekh ibn Umairah al-Imam al-Hafidh al-Thiqah al-Mu'ammah Abu Ali Al-Asadi Al-Baghdadi. Jadi beliau ini selain hafiz, thiqah, juga mu'ammar. Mu'ammar ini adalah jika seorang umurnya sudah di atas 70 tahun hidupnya, itu disebut mu'ammar, atau sudah mendekati satu abad, itu mu'ammar namanya. Wulida sanah 90 wa 100 wa huwa min baiti Hashimatin wa Asalah. Bishr ibn Musa dilahirkan tahun 190 Hijriah dari keluarga yang penuh adab dan asalah, artinya yang menjaga keaslian agamanya. Qala al-Khatib kana thiqqatan aminan 'aqilan rakinan. Beliau merupakan orang yang thiqqah, yang terpercaya. Aminan, yang amanah. 'Aqilan, yang berakal, maksudnya adalah orang yang pintar. Rakinan, rokinan di sini ruknun, maksudnya adalah tempat bertanya orang atau merupakan sumber ilmu, ya, tempat sandaran ilmu. Wa qala Abu Bakar Al-Khalal Al-Faqih kana Ahmad ibn Hanbal yukrimu Bishr ibn Musa wa kataba lahu ila Al-Humaydi ila Makkah. Jadi kata Abu Bakar Al-Khalal Al-Faqih mengatakan Imam Ahmad itu memuliakan Bishr ibn Musa. Bahkan beliaulah yang menyarankan agar belajar ke Imam Humaydi di Mekah. Ya, orang baik disarankan untuk belajar kepada orang yang baik lagi. Wa qala Darqutni thiqah. Darqutni ini termasuk orang yang keras di dalam menilai rawi hadis. Thiqah katanya. Thiqah ini artinya orang yang bisa diambil hadisnya. Wa qala Ismail Al-Khattabi mata li arba'ai baqiyana min Rabi'al Awal sanah 88 wa 200. Beliau wafat tanggal 4 Rabiul Awal tahun 288 Hijriah. Jadi umurnya sekitar 98 tahun. Makanya sebut Muammar, karena sudah hampir satu abad umurnya. Ya. Dan itu merupakan salah satu iktimat Allah Subhanahu wa taala bukan kepada beliau saja, tapi kepada umat Islam. Kenapa? Karena dengan semakin banyaknya ulama-ulama yang panjang umurnya, maka keaslian Islam akan terjaga. Kenapa? Karena mereka menyampaikan dari generasi ke generasi ilmunya. Ya, seperti itu. Maka kita sekarang juga mensyukuri contohnya Syekh Saleh Fauzan masih hidup dengan umurnya sudah sangat sepuh. Ya. Kenapa? Karena beliau itu merupakan salah satu referensi agama setelah wafatnya yang lain-lain. Ya. Qauluhu qala sunnatu 'indana. Jadi perkataan Imam Humaydi, sunnah menurut kami yakni al-aqidatu as-salimatu allati na'taqiduha. Maksud sunnah di sini adalah akidah yang benar yang kami yakini. Apakah itu akidah yang benar? Ayyumina rajulu bil qadar. Seseorang beriman kepada qadar. Wal iman bil qadari wajibun bil kitabi wa sunnah. Iman kepada qadar ini wajib dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa huwa aslun min usulil iman. Beriman kepada qadar merupakan salah satu dasar iman. Wa huwa rukun sadisu min arkani. Dia merupakan rukun yang keenam dalam rukun iman. Apa dalilnya? Dalam Alkitab firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan segala sesuatu dengan qadar. Itu dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Furqan ayat 2, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dia yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan memtakdirkannya dengan takdirnya atau menentukannya dengan takdirnya. Ya. Jadi di situ apa namanya sudah jelas bahwasanya kita harus percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan itu ada. Wa fi sunnatil mutahharah, dalam hadis Nabi yang suci ada hadis Jibril yang terkenal dalam Sahih Muslim. Anumar dari Umar bin Khattab diantaranya ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, "Fakhbirni anil iman, beritahukan kepadaku tentang iman." Apa kata Rasulullah SAW? "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih." Beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya pada hari akhir dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Faja'ala al-iman bil qadari ar-rukn as-sadisa min arkanil iman. Rasulullah SAW menjadikan iman kepada qadar merupakan rukun yang keenam dari rukun-rukun iman. Ada yang sudah pernah belajar nahwu? Belajar nahwu pernah? Oke. Saya tanya. Faja'ala al-iman bil qadari war-rukna ar-rukn as-sadisa. Kenapa imana di situ mansub dan ruknanya mansub? Kenapa bukan rukni? Maf'ul bih yang mana? Yang iman atau yang rukna? Kok bisa? Maf'ulnya dua. Oh, berarti antum nanti kalau ja'ala putri dua juga istrinya ya. Nyesel kan jawabnya? Gak ada hubungannya ya, termasuk aja. Baik, kita lanjutkan. Wadinu lahu maratibu thalath. Agama itu mempunyai tiga tingkatan. Islam, tsummal iman, kemudian iman, tsummal ihsan, kemudian ihsan. Kama tsabata fi hadis Jibril fi sahih Muslim, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Jibril dalam sahih Muslim, di sana di mana Jibril berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'an Islam." Saya kira tidak perlu saya baca ya, saya langsung terjemahkan saja. Atau tidak perlu terjemahkan? Mau yang mana? Tidak perlu dibaca atau tidak perlu terjemahkan? Ini kan hadis yang kedua dalam Arba'in Nawawiyah kan? Dan insya Allah sudah pada hafal kan? Kemarin belum hafal, sekarang lupa ya. Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu, Islam itu adalah engkau bersaksi antasyhadu alla ilaha illallah, bersaksi tidak ada ilah selain Allah dan Rasulullah Muhammad utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mendapatkan jalannya. Qala, maka Jibril mengatakan shadaqta. Waktu itu belum ada yang tahu kalau itu Jibril ya. Shadaqta, benar. Qala fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Kami terkejut, kata para sahabat. Ini orang bertanya kepada Nabi kemudian membenarkan. Kan bukan nanya, berarti ngetes itu kan. Seperti kalau ada di antara antum nanya itu kan. Ustaz, apa ini saya jawab begini. Oh benar Ustaz, kata dia. Kalau saya sudah suruh pulang ya. Tapi Nabi tidak, kenapa? Karena Nabi tahu beliau adalah Jibril. Ya, sahabat tidak tahu. Ya. Gitu. Kemudian berkata lagi, beritahukan aku tentang iman. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya. Berkata lagi orang itu, shadaqta, yaitu Jibril, ya, kamu benar. Kemudian beritahukan aku tentang ihsan. Ihsan adalah beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, sungguhnya dia melihatmu. Kemudian hadisnya masih ada lagi panjang, ya, masih ada sepertiganya lagi. Lalu kemudian Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Umar, atar di manisa'il, hey Umar, engkau tahu siapa yang tanya tadi? Maka aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa'innahu Jibril, dia adalah Jibril, datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Fasamma dzalika diinan, maka itu tadi yang tiga, Islam, iman dan ihsan, disebut sebagai agama. Dan bahwasanya agama itu ada tiga tingkatan, yaitu apa? Islam, iman dan ihsan yang paling tinggi. Ya. Qauluhu khairihi, baiknya. Apa baiknya qadar itu? Contohnya taat. Contoh takdir yang baik adalah kita taat, kita ibadah, kita ta'lim, kita kajian, kita apa namanya, berbakti kepada orang tua. Itu adalah contoh dari takdir yang baik. Baik. Saya kemarin pernah update status perbedaan antara mawaddah dengan bir. Kita wajib bir walidain, walaupun orang tua kita kafir. Tapi mawaddah tidak, kecuali kepada yang muslim. Apa bedanya? Mawaddah itu hanya kepada sesama muslim. Ya. Tapi bir boleh kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Wajib itu kepada orang tua. Kenapa? Karena kalau mawaddah itu urusan hati. Dan itu hanya boleh kepada sesama muslim. Tapi kalau bir itu amal jawarih, amal anggota badan, tidak mesti berhubungan dengan kecintaan. Kita boleh berbuat baik kepada siapapun. Contohnya, ya, jangan kita menolong orang, tanya dulu, antum marahnya apa? Itu kalau itu kita mawaddah, bukan bir kalau demikian. Jangan kan tanya manhaj apa, agama yang pun tidak boleh membantu orang, ya. Ada orang nyatanya kecelakaan, kita menolong, agamanya apa, gitu. Ya, tidak. Itu bir namanya. Ya. Amalan jawarih. Ya, dan ketika kita melakukan bir itu termasuk takdir yang baik. Ya. Kemudian wasyarrihi. Nah, takdir yang buruk contohnya apa? Kal ma'asi, seperti maksiat. Saat kita mata kita berzina, maka itu kita sudah takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Yu'minul 'abdu bi anna hadza muqaddar. Seorang hamba yakin beriman bahwa itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala wa huwa syarrun bisnisbah lil 'abdi walakin Allah taala qaddarahu lil hikamin aw li hukmin. Takdir itu buruk bagi seorang hamba, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala Allah menakdirkannya dengan hikmahnya atau dengan hukumnya, tapi lebih kepada hikam. Hikam itu jamak dari hikmah, berdasarkan hikmah-hikmahnya. Ya. Seperti sakit, mungkin bagi kita itu buruk ya. Tapi kalau kita lihat sebaliknya, ada kebaikan, itu apa? Menghapuskan dosa. Dan jika bersabar, menaikkan derajat. Ya. Labuda min al-iman bi anna Allah ta'ala qaddara al-khayra wa syarra wa al-kufra wa ta'ata wa al-ma'asi li hukmi li hikamin balighatin. Harus beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sudah menakdirkan keburukan, kekufuran, ketaatan dan maksiat dengan hikmah-hikmah yang luar biasa. Tapi yu'til hikmata may yasha. Artinya Allah memberikan hikmah itu, memberitahukan hikmahnya kepada yang dikehendaki Allah. Tidak mesti kita tahu hikmahnya sekarang. Nah, seperti contohnya, apa hikmahnya ketika yang kentut itu patah tapi cuci muka? Ya kan kalau mulut kita makan, itu kan nggak perlu wudu kan? Tapi kalau mempunyai di bawah, kenapa yang dicucinya bukan bawah tapi muka? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya, memenuhi perintah Allah dan Rasulnya, selesai. Itu paling tinggi, tidak ada lagi. Di sebalik itu, hikmah-hikmah itu, hikmah kalau sepertinya bukan terangkan Allah dan Rasulnya, itu hikmah yang mungkin benar, mungkin tidak. Tapi hikmah kita taat kepada Allah dan Rasulnya itu jelas. Hikmahnya agar kita masuk surga dengan itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita taat kepadanya. Enggak ada lagi seperti itu. Makanya kalau orang sibuk cari hikmahnya tidak beramal. Kenapa? Karena Allah yu'til hikmata may yasha. Allah berikan hikmah pada yang dikehendakinya. Maka kita kalaupun kita cari-cari sampai ke ujung dunia, sampai di bawah ketiak ular, enggak akan dapat. Enggak ada ya, benar. Kalau Allah tidak memberikan tidak akan pernah dapat. Tapi orang tidak mencari, Allah berikan karena Allah menghendakinya. Seperti apa? Seperti Imam Asy-Syafi'i dalam berbaringnya tidak tidur tapi memikirkan satu hadis. Ya Aba Umar, madza fa'ala Ghudair? Hadis pendek itu. Beliau mengatakan, aku mengeluarkan 70 masalah dari itu. Bayangkan, antum bisa bayangkan dari Ya Aba Umar, madza fa'ala Ghudair? Hanya 6 kata, 70 masalah di situ keluar oleh Imam Syafi'i. Itulah Allah yu'til hikmata may yasha. Kita sudahlah, jauh baina sama was-sumur. Qawluhu hulwihi wa ma yunasibu al-insana wa yulaimu tab'ahu kal waladi wal mali was-sihhati wal 'afiyah. Adapun yang manis dari takdir itu adalah yang sesuai dengan manusia dan cocok dengan tabiatnya. Contohnya apa? Punya anak, punya harta, sehat dan afiat, berprestasi, terkenal. Manusia kan suka terkenal, ya. Jadi idola. Ya. Itu adalah takdir yang manis. Ada juga takdir yang pahit. Itu apa? Wa huwa ma la yu'limu tu'abati al-faqri wal-maradi wal-masaibi wa ghairiha wa kulluha min Allahi muqaddarah. Yaitu takdir yang tidak sesuai dengan tabiat manusia. Contoh apa? Miskin, sakit, dan segala macam musibah lainnya. Semua ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, kemudian sebutkan wa ayya'lama anna ma asbahu lam yakun yukhti'ah. Bahwa yang menimpanya itu tidak akan salah sasaran. Wa amma ma akhtahu lam yuklusibah, dan yang bukan untuknya tidak akan kena baginya. Nah, dari Ibnu Athaillami berkata, ataitu Abi Ubayy bin Ka'ab fa qultu lah, aku mendatangi Ubayy bin Ka'ab dan berkata kepadanya, Waqa'a fi nafsi syai'in min al-qadar. Aku merasakan ada keraguan tentang masalah qadar. Atau aku punya pertanyaan tentang qadar. Qala qadar, fahadithni bi syai'in la'allaha ayudhibahu min qalbi. Coba ceritakan kepadaku atau beritahukan kepadaku satu hadis atau satu ilmu tentang qadar, semoga Allah menghilangkan keraguanku, keraguan masalah qadar itu dari diriku atau dari jantungku. Maka Uwais bin Ka'ab mengatakan, "Lau annallaha 'adzaba ahlal samawatihi wa ahla ardihi wa 'adzabahum wa huwa ghairu dhalimin lahum." Jika Allah Subhanahu wa taala menyiksa seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, menyiksa mereka semuanya, maka dia tidak zalim dengan hal itu. Tidak zalim. Ya. Contoh begini, kalau contoh yang paling rendah manusia. Antum punya buku. Menulis di situ, mau menulis apapun, nulis di situ, antum sebut zalim tidak? Kenapa? Tidak. Milik antum, walaupun miliknya milik secara majazi ya, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini ahli semua penduduk langit dan bumi itu milik Allah. Allah mau menyiksanya pun tidak zalim bagi dia. Ya, kenapa semua milik Allah Subhanahu wa taala? Terserah Allah. Ya. Walau rajimahu rahimahum kanat rahmatuhu khairul lahum min a'malihim. Nah, jika Allah merahmati mereka, sesungguhnya rahmat Allah itu lebih baik daripada amal mereka. Artinya apa? Artinya amalan kita sama sekali tidak akan pernah bisa membayar rahmat Allah kepada kita. Maka sebenarnya Allah tidak punya kewajiban apa kepada kita. Kita yang punya kewajiban kepada Allah. Kita beribadah kepada Allah segala macam itu, walaupun kita beribadah 24 jam sehari, itu sama sekali tidak akan bisa membayar rahmat Allah kepada kita. Ya, itu yang dipahami. Walau anfaqta mithla ahwadi dhahaban fi sabilillahi ma qabalahu Allah minka hatta tu'mina bil qadar. Nah, ini kemudian di sini. Kalau engkau menginfakkan satu gunung Uhud emas, ya, maka di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infakmu tersebut kecuali kau beriman kepada qadar. Satu gunung Uhud itu ya kira-kira sama dengan gunung tangguhan perahu besarnya. Emas sebesar itu kita infakkan jalan Allah, tapi tidak beriman kepada qadar. Artinya seperti mengatakan, "Wah, Allah kau menyiksa dia seperti zalim." Itu langsung kita kufur kepada qadar. Ya. Nah, kemudian wa ta'lamu anna ma sabaqa lam yukhti'ak. Dan engkau mengetahui, maksudnya ini mengetahui, meyakini, sampai engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu itu tidak salah sasaran. Wa anna ma akhdaka lam yusibak, dan apa yang tidak mengenaimu berarti memang bukan untukmu. Walau mutta ala ghairi hadza la dakhala an-nar. Jika kamu tidak meyakini seperti itu dan mati dalam keadaan seperti itu, kamu pasti masuk neraka. Lihat, la dakhala, la pakai lam ta'kid di sini. Menunjukkan kepastian, pasti masuk neraka. Ya. Ternyata kemudian Ibnu Adailami tidak puas mungkin ya, ingin mencari ketenangan lagi. Tsumma itu Abdullah bin Mas'ud. Faqala mithla dhalik, aku kemudian datang ke Ibnu Mas'ud. Ternyata Ibnu Mas'ud mengatakan hal yang sama. Tsumma itu Hudzaifah bin Yaman, faqala mithla dhalik, kemudian aku datang kepada Hudzaifah bin Yaman mengatakan yang sama dengan siapa? Dengan Ubay dan dengan Ibnu Mas'ud. Kemudian tsumma itu Zaid bin Tsabit fahadatsani 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Zaid bin Tsabit, ya. Dan ternyata beliau pun mengatakan dari Nabi SAW sama dikatakan dengan yang bertiga tadi. Siapa? Siapa? Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud dengan Hudzaifah bin Yaman. Sudah empat sahabat mengatakan, sebenarnya dua pun sudah cukup. Ini empat. Dan ini sahabat kibar semua mengatakan. Ya. Jadi apa namanya? Ini perkara yang sangat krusial tentang beriman kepada qadar ini. Ya. Wa hadza aidan min al-iman bil qadari. Ini juga termasuk iman kepada qadar. Fal iman bil qadari an ta'lama anna ma asabaka lam yakun ikhtiyar. Beriman kepada qadar ini diantaranya adalah engkau yakin, engkau tahu bahwasanya apa yang menimpamu itu bukan salah sasaran. Wa ma akhtaka lam yusibak, yang tidak menimpamu itu berarti tidak dituliskan untukmu. Di Allah Ta'ala qadha dhalika wa katabahu fil lawhil mahfuz. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkannya dan menuliskannya di mana? Di lawhil mahfuz. Fa kullu ma yusibul 'abda fa huwa maktubun fil lawhil mahfuz wa la yumkinu an yukhti'ahu. Semua yang menimpa seorang hamba itu sudah tercatat di lawhil mahfuz dan tidak mungkin salah sasaran. Ya, wa ma akhta'a wa huwa ma lam yaktab fil mahfuz lam yukin ayusibah, dan apa yang tidak mengenainya atau yang tidak tertulis di lawhil mahfuz maka tidak akan mungkin mengenainya. Baik, ya khotibullah. Kita sampai sini dulu membaca syarahnya. Insyaallah kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Kalau ada yang mau bertanya fadhil, silakan tanya sulit, dia sangat bisa jawab. Ya. Bagaimana kita menyikapi misalnya ada musibah yang kita rasakan itu, apakah boleh kita misalnya meyakininya itu disebabkan oleh dosa-dosa kita, dan apakah boleh kita jadi oh ini karena dosa ini dan karena dosa itu, atau cukup oh ini karena dosa saya, atau bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ba'd. Kita yakin, ya, bahwa setiap dosa itu akan mendatangkan akibat, baik itu di dunia atau di akhirat. Dan diantara kebaikan seorang muslim yang Allah berikan adalah apa? Ketika Allah memberikan banyak ujian di dunia, untuk apa? Untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi secara umum kita boleh meyakini bahwasanya apa yang menimpaku itu karena dosaku. Jangan sampai mengatakan, ya Allah apa dosaku? Jelas banyak dosanya, masih nanya lagi, ya. Kalau dicatat mungkin satu kitab sehari tidak cukup, ya, dosa kita. Tapi bolehkah kita meyakini mungkin karena dosa ini? Boleh hanya sekedar kemungkinan, tapi tidak boleh memastikan. Ya, mungkin karena dosa ini, ya, ingat. Nah, dan itu juga beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh saja, ya. Tapi jangan meyakini. Ya meyakini, pasti karena dosa ini saya jadi begini. Tidak, belum tentu. Mungkin ada dosa yang lebih besar yang malah kita lupa. Mungkin dosanya bukan sekarang, mungkin beberapa tahun yang lalu. Ya. Itu. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu itu perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah. Lagi, Allah. Ya. Ada yang disebutkan di sini berarti tabiin. Ya. Guru dari rumah ini. Ada lagi? Apakah dibenarkan perkataan bahwa ahlul hikmah itu lebih derajatnya lebih tinggi daripada ahlul tauhid? Mana mungkin orang mendapatkan hikmah tanpa bertauhid? Ya? Hikmahnya apa yang bisa dapatkan tanpa tauhid? Ya? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepadanya. Kalau orang tidak bertauhid, apa akan ridha? Tidak. Lalu bagaimana akan berikan hikmah? Ya? Jadi hikmah paling tinggi adalah ketika seorang bertauhid yang murni. Sebagaimana karomah paling tinggi adalah apa? Adalah ketika orang semakin sedikit bermaksiat kepada Allah dan semakin banyak taat kepada Allah. Makanya karomah yang paling tinggi siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, makanya al-hikmah lebih tinggi daripada tauhid. Lah bagaimana orang mendapatkan hikmah tanpa tauhid? Tentu ahli tauhid lebih tinggi. Kenapa? Dan ini apa perkataan rancu sebenarnya, karena ini ambigu, ya. Al-hikmah di sini siapa sebenarnya? Jangan-jangan ahli filsafat lagi. Ya kan? Karena kalau bagi sebagian orang al-hikmah itu orang-orang filsafat atau orang-orang sufi. Makanya ambigu, siapa al-hikmah di sini? Yang orang yang kerjaan cari hikmah begitu. Ya. Hikmah sudah nikah. Teman saya dulu. Allah. Ada lagi? Tanda. Ya. Ya baik. Hidayah dan rahmat. Hidayah itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh. Sedangkan rahmat adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, dan itu terbagi dua. Ada yang rahmat umum, yaitu sifat rahmannya, ada rahmat yang khusus, yaitu sifat rahim. Adapun sifat rahmat umum itu mencakup segala sesuatu, bahkan pada orang kafir sekalipun. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat rahmat yang umum ini, maka orang kafir tidak akan hidup di dunia. Tapi dengan sifat rahim, maka Allah hanya memberikan rahmat-Nya di hari kiamat kepada orang beriman. Maka hidayah ini adalah salah satu petunjuk untuk beramal soleh dan agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang khusus. Ya, kalau rahmat yang umum itu semua dapat. Makanya kan kita lihat banyak orang kafir kaya-kaya, lebih kaya dari umat Islam. Karena sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala secara umum, atau sifat rahmannya. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Imam Ar-Rahman itu berarti dia termasuk tabi'in atau tidak? Kalau dari masanya. Dan dari masanya, kalau apakah Imam Ahmad termasuk tabi'in? Tidak ya. Yang termasuk tabiut Sufyan bin Uyainah itu siapa? Tabiut atau tabiin? Ayo pelajari lagi nanti itu hadisnya, ya. Karena guru beliau adalah Sufyan bin Uyainah, ya. Beliau lahir siapa? Yang Muhammad ini lahirnya tahun 190 Hijriah. Itu masa siapa? Apakah masa tabi'in atau tabi'in atau setelahnya? Dan beliau adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Berarti sudah jauh ya? Sudah jauh. Ya. Berarti kalau tadi katakan Ad-Dailami adalah gurunya siapa? Gurunya Maidi ya, bukan? Bukan. Itu beliau hanya meriwayat. Ini yang disebut kan yang menceritakan ini dari siapa? Adalah Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, bukan dari siapa? Bukan dari Imam Humaydi. Ini adalah syarah penjelasan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Lagi? Paham di yang maksudnya secara khususnya apa yang tidak tertulis dalam mahfuz untukmu maka tidak akan mengenaimu. Apa yang tidak Allah tetapkan untukmu tidak akan mengenaimu. Maksudnya itu. Jadi tidak ada yang namanya wah rezekiku lari. Enggak ada. Memang tidak rezekikan gitu. Kalau rezeki lari ada, tapi rezeki ku lari ya tidak. Ya. Kecil kalau sepertinya beliau sudah punya istri, itu kan lihat suaminya wah rezeki ku lari, ya. Suaminya lari ya. Jadi tidak akan ada yang mengatakan rezekiku dicuri orang. Ya jadi itu kadang-kadang ya karena kadang-kadang. Kita beriman kepada qadar itu diuji kita ketika kita mendapatkan pahitan. Itu. Ya. Langsung aduh, capek-capek. Kita begini, capek-capek. Ingat, ya. Allah Subhanahu wa taala melihat kepada usaha. Ya. Wa qul i'malu fasarallahu 'amalakum. Amalnya dilihat. Adapun hasil adalah milik Allah yang menentukan. Sedih boleh, menyalahkan jangan. Sedih itu wajar, ya. Sebenarnya seorang sakit, apakah itu untuk menyehatkan atau untuk memperpanjang umur? Seorang sakit ketika berobat, apakah untuk menyehatkan atau memperpanjang umur? Menyehatkan. Usaha untuk menyehatkan. Kau panjang umur bukan dengan berobat. Ada lagi caranya. Itu apa? Dan ayo ya, pelajari lagi hadisnya. Ada caranya bukan dengan berobat. Seperti itu. Ya. Dan itu pun ulama berbeda pendapat tentang apa? Tentang penafsirannya. Apakah panjangkan umur dengan apa? Dengan banyak orang menyebut setelah meninggal atau orang menyebut dipanjangkan? Kenapa? Karena yang panjangkan itu bukan yang dari Mahfud, tapi di catatan malaikat, seperti itu. Keterangan dua-duanya dari para ulama seperti itu, ya. Mana yang diyakini silakan sajalah. Bebas itu, ya. Yang jelas kita meyakini bahwasanya hadis itu benar. Selesai. Ada lagi? Foto. Mau bertanya, mengapa di usul sunnah Imam Hambali ini yang didahulukan itu langsung pembahasan kodar-kodar? Para imam menuliskan kitab itu sesuai dengan kejadian masanya. Nah, wallahu a'lam, kemungkinan besar pada saat itu banyak orang ingkar kepada kodar, karena yang pertama kali penyimpangan agama terjadi adalah penyimpangan dalam masalah kodar. Ya, makanya beliau di situ. Tapi lihat Ibnu Taimiyah, lain lagi kan? Lihat Muhammad bin Wahab, lain lagi. Ibnu Taimiyah, lain lagi. Lihat betapa kerasnya Ibnu Jauzi kepada Sufi. Sampai disebutkan sebagai jalannya setan, sebagai tablis iblis. Jadi semua sesuai, menulis sesuai dengan wakiyahnya. Makanya jangan pernah mengatakan ulama itu tidak tahu realita. Justru empat orang itu ulama. Ya. Dan sekarang kenapa para ulama banyak menulis masalah tentang akidah? Akidah, akidah umat Islam berantakan sekarang. Ya Ustaz, itu masalah ekonomi. Ekonomi milik siapa ekonomi? Lalu kita tidak beriman kepada Allah, kita berusaha untuk memperbaiki ekonomi ini, bisa tidak? Ya, kita bukan orang kafir yang hanya bergantung pada dunia. Ya, Allah berfirman, "Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kejar akhirat dulu, baru jangan lupakan dunia. Kalau ini tidak, kejar dunia, jangan lupakan akhirat. Ya salah. Selamanya umat Islam tidak akan menang kalau seperti itu. Ya, tidak akan menang. Maka iman Islam harus zuhud. Oh, berarti miskin, saya jauh bilang zuhud itu miskin. Orang zuhud itu bisa orang menjadi orang paling kaya. Karena zuhud itu dalam hati, bukan dalam zahir. Ciri-cirinya apa orang zuhud itu? Kekayaan yang bertambah, ya dia tidak bahagia. Kekayaan yang berkurang, dia tidak sedih. Kenapa? Titipan semua. Itu zuhud seperti itu. Bukan zuhud itu berarti orang miskin. Orang miskin juga yang tidak zuhud. Kenapa? Dia miskin tapi pengen, kok saya seperti itu bagus ya. Kalau motor saya seperti motor Safik enak ya. Seperti itu ya. Lah kakinya aja gak nyampe. Ya, gimana? Itu zuhud miskin, tidak zuhud lagi. Di ulama-ulama apa namanya, para donatur dan turut timbungan itu banyak zuhud. Buktinya apa? Cor-coran tuh. Ah, kasihkan itu ya tanpa perhitungan. Kadang-kadang seperti ada teman apa namanya di Dubai, di Emirat dia kemudian pulang dari masjid diselipi duit. Itu kan apa ini? Dah pergi dia langsung. Dibuka 500 dinar. Dinar. Ya akhi, bukan 100 ribu. Dan itu lebih besar daripada 500 real. Itu kalau di sini ada uang merah yang ada Soekarno-Hattanya, warna merah, itu sudah senang kasih satu lembar, iya enggak? Kedengar itu udah bingung ya, besok makan apa? Nah itu kita masih jauh dari sana ya, menurut Allah SWT memberikan kita kefaqihan dalam agama dan untuk melaksanakannya. Ya. Padahal beliau ini Imam Khomeini ini murid Imam Ahmadiyah. Bukan. Bukan murid Imam Syafi'i. Tapi sejaman dengan Imam Ahmad. Satu masa. Wallahu a'lam. Ya. Pembahasannya ke masalah takdir kan ini. Ya. Jadi kita kan tidak tahu apakah ini tulis ketika fitnah Quran makhluk itu sudah terjadi atau belum. Kita tidak tahu. Yang jelas bahwasanya yang beliau ketahui masa itu adalah hal-hal tersebut. Ya. Karena kita jangan membayangkan keadaan negara, keadaan dunia seperti sekarang. Ya, kenapa? Karena boleh jadi fitnah dari tempat ke satu tempat itu berbeda-beda. Ya, seperti fitnah Wahabiyah. Itu kan hanya terjadi di mana? Di Afrika Utara. Di Maroko. Ya. Hijaz tidak mengenal. Mesir tidak kenal. Kenapa? Karena di sana Abdullah bin Wahab bin Rustum. Ya, yang lain tidak kenal. Begitu. Padahal itu sudah zaman sudah lebih maju daripada zamannya Imam Ahmad bin Muhammad sudah 100 tahun setelahnya. Begitu. Ya kalaupun Imam Muhammad tidak tahu ya tidak itu pun tidak tercela. Tapi kalau sekarang kudet katanya. Ya, seperti itu. Enggak apa-apa lah kudet masalah dunia, jangan kudet masalah akhirat, ya. Tapi ikhwati fillah, sampai di sini pembahasan kita untuk malam hari ini. Jika ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kebenaran, jika ada kesalahan dari Allah, dari saya dan dari setan. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.